diri ku paksakan untuk tak pergi darimu. Tak sanggup lagi diri ku bertahan untuk hidup bersamanya. Bertahan untuk hidup bersama.